الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، setelah kita menyelesaikan tafsir dari juz yang ke-30 atau juz amma, maka kita memasuki pembahasan dari tafsir surah-surah yang terdapat pada juz yang ke-29. Dan kita mulai dari surah yang terbelakang, yang paling akhir dari juz yang ke-29, yaitu surah Al-Mursalat. Dan surah Al-Mursalat secara umum adalah suratun makkiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas para ulama dan diriwayatkan dari Jabir, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ikrimah dan yang lainnya. Namun diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa suratul mursalat makkiyah kecuali satu ayat. Kecuali ayat yang disebutkan pada bagian akhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un." Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, disebutkan bahwa itu madaniyah. Jadi secara umum suratul mursalat adalah suratun makkiyah kecuali ayat ini, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Adapun surah al-mursalat disebutkan tentang sebab turunnya atau waktu diturunkannya surah Al-Mursalat ini. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal mursalati 'urfan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin wa nahnu ma'ahu nasir, pada malam jin, ya, dan kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta awaina ila gharin bimina, sampai kemudian kita singgah di sebuah gua di Mina. Nah, pada saat tiba di gua itulah surah ini turun. Ya, pada saat mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa baina nahnu natalaqqaha minhu, nah, pada saat turunnya surah Al-Mursalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surah itu kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Kata Ibnu Mas'ud, ketika kami sedang menerima surat tersebut dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, wa inna fahu la ratbun biha. Dan ketika itu mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah di saat membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, ketika itu idh wasabat hayyatun, tiba-tiba ada seekor ular melompat. Fawathabna 'alaiha linaqtulaha fadhahabat. Maka ketika ular terus melompat, kami pun melompat dan bersegera untuk membunuhnya. Namun kemudian ular itu pergi, menghilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wuqitum syarraha kama wuqiyat syarrakum." Kalian telah dijaga dari kejahatan ular itu, sebagaimana dia juga telah selamat dari kejahatan kalian. Yani karena ketika itu para sahabat ingin membunuhnya, namun ular itu segera pergi. Nah, ketika itulah surah Al-Mursalat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qara'tu surah wal mursalati urfan. Aku membaca surah wal mursalati urfan. Yani Ibnu Abbas membaca surah ini. Fasami'atni Ummul Fadl imra'atul Abbas. Maka Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas, itu mendengarkan bacaanku. Pada saat yang mendengarkan bacaanku, fabakat, maka menangislah Ummul Fadl. Waqalat, lalu kemudian beliau mengatakan, wallahi ya bunayy, laqad dzakartani biqira'atika hadhihi as-surah. Demi Allah wahai anakku, engkau telah mengingatkan aku dengan ketika engkau membaca surah ini, engkau mengingatkan aku. Innaha la'akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u biha fi salatil maghrib. Sesungguhnya surah ini adalah yang paling terakhir yang aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika beliau melaksanakan salatul maghrib. Nah, sehingga menyebabkan Ummul Fadl radhiyallahu ta'ala anha menangis mendengarkan bacaan Ibnu Abbas mengingatkan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan surah ini terdiri dari 50 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. Ada ayat-ayat ini seperti halnya pada ayat-ayat yang sebelumnya, pada surah-surah sebelumnya dari surah-surah Makkiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Adapun kita sebagai manusia tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memulai surah Al-Mursalat dengan sumpah-sumpah. Dan disebut surah ini suratul mursalat karena diawali dengan penyebutan al-mursalat. Wal mursalati urfa. Waw, wawul qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Oleh karena itu, setelahnya al-mursalat dalam keadaan majrur. Karena huruful qasam, al-waw, al-ba, wal-ta, adalah huruful jar. Wal-mursalati urfa. Apa yang dimaksud al-mursalat? Demi al-mursalati urfa. Disebutkan dalam at-tafsir al-muyassar, aqsamallahu ta'ala birriyah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut angin-angin. Hina tahubbu mutatabi'atan. Ketika angin itu berhembus. Ya. Mutatabi'atan. Yang terus. Yang satu diikuti oleh angin yang berikutnya. Terus seperti itu. Berkesinambungan. Yaqfu ba'duha ba'dha. Yang saling mengikuti. Ya. Antara sebahagian. Dengan sebahagian yang lain. Jadi al-mursalat. Di sini disebutkan dalam tafsir muyassar. Yang dimaksud al-mursalat di sini adalah ar-riyah, yani angin-angin yang dihembuskan. Namanya al-mursalat alladhi ursila. Ya. Dan penafsiran ini diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Seperti halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa arsalna riyaha. Kamilah yang menghembuskan angin itu. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yursilu riyah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghembuskan angin. Ini al-mursalat. Urfa. Ay yaqfu ba'duha ba'dan mutatabi'a, itu makna urfan. Ya. Maknanya saling berhembus secara berkesinambungan, yang sebagian angin diikuti oleh sebagian yang berikutnya, terus. Nah. Semakin banyak. Dan ini salah satu penafsiran yang masyhur. Sebagaimana kita sebutkan tadi, datang dari Ibn Abbas dan diriwayatkan pula dari Ibn Mas'ud. Penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud al-mursalat di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para malaikat. Al-mursalat ya'in malaika. Para malaikat yang diutus. Wal-mursalati urfan. Al-urf ay bil-ma'ruf. Para malaikat yang diutus dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangannya, wahyu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat dengan membawa kebaikan. Dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dan ini pendapat yang dinukilkan pula dari Abu Hurairah, dari Muqatil Sulaiman, dari Abu Salih dan yang lainnya. Alhasil ini dua penafsiran yang masyhur dalam menjelaskan al-mursalat. Makna yang pertama adalah ar-riyah, angin. Dan itu pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan Al-Qurtubi menisbatkan itu kepada pendapat mayoritas ahli tafsir. Jumhur al-mufassirin menafsirkan bahwa yang dimaksud al-mursalat adalah ar-riyah. Dan ini yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir Muyassar. Yang kedua, al-malaikah. Para malaikat yang diutus oleh Allah urfan dengan membawa hal-hal yang ma'ruf, wahyu, perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dan disampaikan kepada para nabi dan rasul. Fal 'asifati 'asfa. Fal'asifati asfa. Disebutkan dalam at-tafsir bahwa ayat yang kedua ini juga masih menjelaskan tentang angin. Fal'asifati asfa. Wabirriyahi. Sebutkan wabirriyahi asyadidati alhububu almuhlikah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan angin asyadidatil hubub yang bertiup dengan kencangnya sampai pada tingkatan almuhlikah, yang membinasakan. Nah, dan ini juga salah satu penafsiran, dan ini penafsir yang paling masyhur. Bahkan sebagian ada yang menyangka bahwa tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir bahwa yang dimaksud fal'asifati asfa adalah angin yang berhembus. Nah, namun dinukilkan dari sebagian para ulama bahwa mereka menafsirkan al-asifat ay al-malaika, yaitu para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa angin, di mana malaikat ini mengarahkan angin tersebut berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal 'asifat. Jadi angin disebut dengan sifat 'asif, menunjukkan kencangnya, ya. Nah, sampai pada tingkat muhlikah, yang membinasakan. Dan di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat terdahulu sebagai bentuk azab, malapetaka terhadap mereka disebabkan karena kekufuran mereka, adalah dikirimkannya angin. Ya. Kadzabat Tsamud wa 'Ad. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Jadi ريح kaum عاد dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan di tiupkannya, dikirimkannya angin, ya, dengan suara yang keras yang membinasakan. Nah, ya, ini salah satu bentuk azab. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan angin itu. Ya. Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dari mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menurunkan satu siksaan, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan-nashirati nashra, dan an-nashirati nashra. Ya. Fal-fariqati farqa. Adapun an-nashirat, nah di sini dalam at-tafsir muyassar ditafsirkan dengan malaikah. Yani para malaikat, wa bil malaikatil muwakkalina bis-suhubi. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa awan-awan itu. Yasuqunaha haitsu syaa'allah. Di mana mereka menggiring, mengarahkan awan tersebut, ya, kemana saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nashran baina yadi rahmatih. Nah, jadi para malaikat yang an-nashirat, malaikat-malaikat yang menyebarkan awan-awan tersebut, nashra dengan penyebaran, ya, ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jal menghendaki untuk menurunkan hujan di sebuah daerah, sebuah kampung, maka diarahkan ke sana. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk diturunkannya hujan daerah tersebut, maka mereka pun menurunkannya. An-nashirati nashra, yakni, ya, yang dimaksud adalah para malaikat yang mengirimkan awan-awan tersebut untuk diturunkannya hujan. Masya Allah. Dan sekarang pun awannya diarahkan ke pondok kita ini. Subhanallah. Nashran baina yaday rahmatih. Allahumma sayyiban nafi'an. Tayyib ikhwan, naktafi bihadha qadar. تفضلوا حفظكم الله.